Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian terakhir yang kita pelajari yaitu tentang pembatal-pembatal wudu. Nah, disebutkan di sini ada enam sampai dengan yang keenam, yaitu ar-riddatu anil Islam, murtad, keluar dari keislaman. Nah, karena barang siapa yang telah kafir maka seluruh amalannya telah batal. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaduhu. Barang siapa yang kufur setelah keimanan maka sungguh dia telah tertolak amalannya. Kemudian di sana ada beberapa masail, beberapa perkara yang terkait dengan pembatal-pembatal wudu yang tidak disebutkan di sini. Nah, yaitu hal-hal yang disangkakan hal itu membatalkan wudu, namun sebenarnya perkara tersebut tidak membatalkan wudu. Dan tentunya dalam permasalahan yang akan kita sebutkan ini tidak lepas dari perselisihan di kalangan para ulama. Yang pertama adalah lamsul mar'ah, memegang wanita, mahraman kana am ajnabiyan, yaitu memegang wanita baik yang mahram ataupun yang bukan mahram. Nah, tanpa pembatas, tanpa pemisah antara tangan dia dengan kulit seorang wanita. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Hal ini dikarenakan ada ayat di dalam surat An-Nisa, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan apabila kalian sakit atau dalam keadaan safar, atau kalian buang hajat, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Nah, lamasa artinya menyentuh, secara bahasa artinya menyentuh. Falam tajidu ma'an, sementara kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang suci. Barakallahu fikum. Para ulama berbeda pendapat tentang lafaz ayat aula mastumun nisa, atau kalian memegang wanita, lamasa. Fafahima ba'dum minhum, sebagian ulama berpendapat bahwa makna lamasa di dalam ayat ini mutlaqul lams, yakni memegang secara mutlak. Nah, memegang secara umum, yang jelas bersentuhan, apabila bersentuhan kulitnya dengan kulit seorang wanita maka telah batal wudunya. Nah, dikarenakan mereka memaknakan lafadz la masa di dalam ayat ini dengan makna menyentuh secara umum. Akan tetapi sebagian ulama juga mengatakan bahwa la masa di sini adalah menyentuh dengan syahwat, menyentuh dengan syahwat. Dan sebagian ulama yang lainnya, barakallahu fikum, memahami makna di dalam ayat ini, yakni makna lamasa di dalam ayat ini, maknanya adalah al-jima', bersenggama, berhubungan antara suami dan istri. Ini adalah pendapat, pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh as-sahabi al-jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, lalu mana yang rajih? Mana yang benar, yang kuat dari tiga pendapat yang kita baru saja kita sebutkan? Nah, saya ulang lagi, pendapat yang pertama menyentuh secara umum. Nah, menyentuh model bagaimana bentuk dia menyentuh, model dia menyentuh bagian mana yang dia sentuh. Nah, kemudian yang kedua, menyentuh dengan syahwat. Inilah yang membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa kalimat lamasa di dalam ayat ini itu adalah kinayatun anil jima, sebuah ungkapan dari kata jima. Nah, dari kata jima, barakallahu fikum, ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh sahabi al-jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu mana yang rajih, mana yang kuat dari tiga pendapat yang kita sebutkan tadi? Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Idza ta'ammalta al-ayah wajadta anna as-shawab ma'a man yara annahu al-jima'." Kalau kita memperhatikan ayat di dalam surat An-Nisa ayat 46 di dalam surat Al-Maidah, barakallahu fikum. Naam, kalau kita memperhatikan ayat tersebut, kita mendapati bahwa yang benar adalah pendapat yang ketiga, yaitu mereka yang berpendapat makna lamasa di sini adalah al-jima. Kenapa demikian? Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala dzakara naw'aini fi taharatil ma' wa taharatil hadatsil asghar wal akbar. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua jenis. Naam. Dua jenis. Naam. Tentang toharoh menggunakan air. Yang pertama, toharoh dikarenakan hadat kecil. Yang kedua, dikarenakan hadat yang besar. Wa fil asghar qawluhu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Naam. Wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Naam. Adapun di pada taharah yang disebabkan oleh hadat yang kecil, disebutkan sebabnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah naam au jaa'a ahadum minkum minal ghaid. Naam. Ini salah satu sebab. Ketika kalian buang hajat. Ini salah satu sebab. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ini, saya ulangi lagi, ayat ini baik di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, naam, Allah menyebutkan dua jenis thaharah. Dua jenis thaharah. Yang pertama karena hadat kecil. Hadat kecil. Naam. Itu cukup dengan wudu. Cara taharahnya cukup dengan wudu. Kemudian yang kedua, wa in kuntum junuban. Naam. Wa in kuntum junuban. Yaitu dengan mandi, fattaharu. Maka bersucilah kalian, yakni dengan makna mandi. Kemudian kalau seandainya kita tidak mendapati air, naam, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Baik terhadap hadat yang disebabkan hadat yang kecil, seperti buang hajat, dan itu disebutkan di dalam ayat, atau dikarenakan hadat besar, yaitu aula mastumun nisa. Naam. Atau kalian berhubungan dengan perempuan, dengan istri kalian. Nah, barakallahu fikum. Bersenggama atau berjima dengan istri kalian. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya disebutkan atau dikatakan bahwa makna lamasa di sini hanya sebatas menyentuh. Nah, berarti sebab toharoh akbar yang besar tidak disebutkan di dalam ayat ini. Nah, dan ini tidak sesuai dengan balaghatul Quran. Tidak sesuai dengan balaghatul Quran. Karena balaghah Al-Quran itu sempurna. Semuanya tersebutkan. Apabila yang kecil disebutkan, maka yang besar juga disebutkan. Nah, ini sisi pendalilan yang pertama. Nah, sisi pendalilan yang pertama. Barakallahu fikum. Adapun yang kedua, dikarenakan ada hadis secara sharih yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha dan dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa lam yatawaddha." Bahwasanya Nabi pernah menciumnya dan setelah itu beliau tidak berwudu. Dan juga dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'ihi tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawaddha." Nabi pernah mencium salah satu dari istrinya. Nah, kemudian beliau keluar ke masjid untuk sholat, walam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu setelah itu. Nah, hadis ini sahih dan sharih, jelas. Nah, Nabi SAW menyentuh istrinya dan bahkan mencium istrinya, kemudian beliau berangkat sholat dan beliau tidak berwudu sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Dan ini pendalilan yang sangat kuat sekali. Dan tidak mungkin namanya seorang laki-laki atau seorang suami mencium istrinya, tidak mungkin tanpa syahwat. Nah, tidak mungkin. Oh, mungkin ada yang mengatakan itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa syahwat melakukannya. Nah, barakallahu fikum. Tahu dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya tanpa syahwat dan mana dalilnya? Mana dalilnya yang mana menyentuh wanita dengan syahwat itu membatalkan wudu? Barakallahu fikum. Dan tidak mungkin seorang pria atau seorang suami mencium istrinya tanpa syahwat. Nah, ini yang pertama. Sehingga oleh karena itu, menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Adapun makna ayat di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, Aula mastumun nisa, maknanya adalah al-jima, bukan sebatas menyentuh saja. Nah, kemudian yang kedua, keluarnya darah dikarenakan luka atau bekam. Keluarnya darah dikarenakan luka, terluka. Nah, atau dikarenakan bekam, dibekam. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan aftaral hajim wal mahjum telah khurujid dam li jarhin aw hijama, keluarnya darah baik dikarenakan terluka atau dikarenakan hijama, dikarenakan berbekam. Nah, dalilnya apa? Sebagian orang mengatakan bahwa hal ini dapat membatalkan wudu. Mengalirnya darah dari tubuh itu membatalkan wudu. Nah, barakallahu fikum, dalilnya adalah fi qissati dzalikal ansari. Nah, tentang kisah seorang sahabat Ansari yang mana beliau sedang sholat. Kemudian tiba-tiba dia dipanah oleh seorang musyrik sampai 3 kali. Beliau tidak membatalkan sholatnya dan terus melanjutkan sholatnya dalam keadaan darah mengalir dari tubuhnya. Nah, dan sampai beliau meninggal akibat luka tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempersalahkan perbuatannya dan tidak pernah menjelaskan kepada umatnya bahwa Naam, apabila seseorang kena luka, maka wajib bagi dia untuk berwudu setelah itu. Naam. Barakallahu fikum. Ini dalil menunjukkan bahwa mengalirnya darah, naam, barakallahu fikum, itu tidak membatalkan wudu. Baik karena terluka ataupun dikarenakan hijama. Buktinya para sahabat terus melanjutkan sholatnya. Andai kata itu membatalkan wudu, maka niscaya dia akan membatalkan sholatnya karena wudunya sudah batal. Namun beliau menganggap tidak batal wudunya sehingga beliau terus melanjutkan sholatnya. Begitu juga yang terjadi pada diri Umar bin Al-Khattab. Nah, Umar bin Al-Khattab itu diserang dalam keadaan beliau sholat. Nah, diserang dalam keadaan beliau sholat. Dan beliau terus melanjutkan sholat dalam keadaan darah mengalir. Nah, dalam keadaan darah mengalir dari tubuhnya. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, waqad sahha anna Umar shalla wa jurhuhu yanba'u daman. Dan telah sahih riwayat bahwasanya Umar melaksanakan sholat dalam keadaan darahnya mengalir dari luka beliau. Nah, sehingga oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri mengatakan, mazalal muslimuna yusalluna fi jarahatihim au jirahatihim. Kaum muslimin senantiasa sholat walaupun mereka dalam keadaan terluka. Di dalam perang-perang mereka, nah, mereka sholat. Nah, dengan sholatul khauf. Sementara darah mengalir dari tubuh mereka. Nah. Wa qala Tawus, berkata Imam Tawus wa Muhammad bin Ali wa Atha wa Ahlul Hijaz, dan para ulama dari Ahlul Hijaz. Hijaz ini Makkah dan Madinah. Laisa fid dami wudu'un. Para ulama yang kita sebutkan tadi, tidak ada, naam, dikarenakan mengalirnya darah itu membatalkan wudu. Tidak ada demikian. Barakallahu fikum. Dan Ibnu Abi Aufa, salah seorang ulama al-mutaqaddimin, pernah meludahkan darah dari tubuhnya, dari mulutnya, sementara beliau setelah itu tidak berwudu dan melanjutkan salatnya. Nah, wa qala Ibnu Umar wal Hasan fi man yahtajib, berkata Ibnu Umar dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Abdullah bin Umar sahabi al-Jalil, dan Al-Hasan Al-Basri salah seorang ulama tabi'in, mengatakan tentang orang-orang yang melakukan hijama, bekam. Laisa alaihi illa ghuslu mahajimihi. Nah, dia tidak memiliki kewajiban kecuali hanya sebatas membersihkan bekas bekamnya. Nah, darah tersebut, dan tidak diharuskan baginya setelah itu untuk berwudu. Nah, sehingga oleh karena itu mengalirnya darah baik dikarenakan terluka atau berbekam itu tidak membatalkan wudu. Yang pertama, tidak ada dalil yang mengatakan itu batal wudunya. Kemudian yang kedua, riwayat-riwayat yang banyak baik dari para sahabat, naam, barakallahu fikum, kemudian para ulama tabi'in dan para imam setelah mereka. Naam. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang disangkakan itu membatalkan wudu, yakni al-qai, qalla au kathur, muntah. Nah, muntah banyak atau sedikit muntahnya. Kenapa kita katakan muntah itu tidak membatalkan wudu? Nah, yang pertama, tidak ada dalil. Itu yang pertama. Dikarenakan tidak ada dalil yang menyebutkan dan mengharuskan seseorang berwudu setelah muntah. Nah, dalil mereka yang mengatakan bahwa seseorang harus berwudu setelah muntah, yang paling kuat yang mereka miliki adalah, barakallahu fikum, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Darda beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawaddaa falakitu tauban fi masjid damsyik bi masq fadzakartu dzalika lahu faqala shadaqa ana sababtu lahu wudu'ahu. Bahwasanya Abu Darda mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah muntah, kemudian setelah itu beliau berwudu. Kemudian saya berjumpa dengan Tauban di Masjid Damaskus dan saya menyebutkan berita ini kepadanya. Nah, yakni Ma'dan bin Abi Talha, rawi yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Darda, bertemu dengan Tauban dan menanyakan hal yang sama kepada Tauban. Kemudian Tauban mengatakan, "Betul, dan sayalah yang memberikan wudu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nah, hadis ini hanya sebatas menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setelah muntah. Nah, dan hukum asal dalam kaidah usul fikih, nah, bahwasanya perbuatan kalau hanya sebatas perbuatan itu tidak wajib. Nah, kalau hanya sebatas perbuatan itu tidak menunjukkan perkara tersebut wajib. Nabi melakukan sebuah perbuatan belum tentu itu menjadi sebuah yang wajib. Nah, ini hukum asal perbuatan. Maksimalnya adalah sunnah. Nah, kecuali kalau di sana ada qarinah, dalil yang lain yang menunjukkan perkara tersebut adalah wajib. Sehingga oleh karena itu, muntah setelah seseorang berwudu itu tidak membatalkan wudu, namun disunahkan bagi dia untuk berwudu setelah itu. Nah, disunahkan bagi dia untuk berwudu setelah itu. Kenapa kita katakan tidak membatalkan wudu? Dikarenakan tidak ada dalil yang mengharuskan seseorang berwudu setelah muntah. Nah, kemudian barakallahu fikum, yang keempat di antara perkara yang disangkakan dapat membatalkan wudu namun kenyataannya itu tidak membatalkan wudu, yaitu asyakku fil hadats, seseorang ragu apakah dia berhadats atau tidak. Nah, dia ragu apakah dia berhadats atau tidak. Nah, kentut tadi atau tidak ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini sering kita rasakan dan perasaan-perasaan sering muncul. Nah, dari kita. Maka kalau seandainya masih hanya sebatas ragu dan tidak ada keyakinan, maka itu tidak membatalkan wudu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akharaja minhu syai'un amla, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Nabi mengatakan, apabila kalian merasakan sesuatu di perutnya, kemudian muskil baginya, meragukan baginya apakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak, nah, maka janganlah dia keluar dari masjid untuk berwudu sampai dia betul mendengar ada suara atau dia merasakan ada angin yang keluar. Nah, dia betul merasa yakin bahwasanya dia mendengar suara yang keluar atau dia merasakan angin yang keluar. Kalau seandainya hanya sebatas keraguan, ragu, dia masih ragu, 50-50, tadi saya kentut atau tidak ya, nah, barakallahu fikum, maka hal ini tidak membatalkan wudu. Nah, dalil yang kedua, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajida syai' fi shalah faqala la yanfatiru nam hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Nah, bahwasanya paman Abbad mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang memikirkan, barakallahu fikum, ada seseorang yang terbayang olehnya bahwasanya dia merasakan sesuatu di ketika sholat. Apakah ada yang keluar atau tidak dari perutnya? Maka la yantafil, maka janganlah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada paman dari Abbad tersebut, nam, janganlah dia keluar dari sholatnya sampai dia betul merasakan ada suara yang terdengar atau dia merasakan ada angin yang keluar. Nah, Nabi mengatakan kalau seandainya dia masih ragu, maka jangan dia membatalkan sholatnya sampai dia betul-betul yakin bahwa ada angin atau suara yang keluar dari perutnya. Qala al-Hafidz rahimahullah, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadal hadith aslun fi hukmi baqa'il asya ala usuliha hatta yatayakkana khilafa dhalik wa la yadurru syak at-tariq 'alaiha wa akhadha bi hadzal hadits jumhurul ulama. Hadits ini menjadi dasar tentang sebuah hukum bahwasanya segala sesuatu itu tetap berada pada dasarnya sampai seseorang merasa yakin hal yang lain, yakni nam secara ringkasnya bahwasanya keyakinan itu tidak bisa gugur dikarenakan seseorang dikarenakan sebuah keraguan. Sebuah keyakinan tidak akan bisa gugur dikarenakan adanya sebuah keraguan. Seseorang tadi sudah yakin dia sudah berwudu. Nah, dia yakin sudah berwudu. Dia yakin telah memiliki wudu. Nah, keyakinan ini tidak akan berubah dan tidak akan bisa dikalahkan hanya sebatas karena dia ragu. Tadi wudhu saya batal atau tidak ya? Tadi saya sudah kentut atau belum ya? Nah, kalau masih keraguan seperti ini, maka keyakinan yang pertama tadi tidak bisa dikalahkan dengan keraguan seperti ini. Innama yuzalul yakin bil yakini mithli. Yakin itu hanya bisa dikalahkan dengan keyakinan yang semisal dengannya. Nah, seseorang tadi sudah yakin berwudu. Kemudian dia juga setelah itu merasa yakin bahwa wudunya, bahwasanya tadi dia sudah kentut. Nah, dan dia ingat, yakin. Barakallahu fikum, maka apabila keadaan seperti ini, keyakinan yang pertama tadi telah gugur atau telah dikalahkan dikarenakan keyakinan yang datang setelahnya. Naam. Barakallahu fikum. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Wa akhadha bihadzal hadits jumhur ulama. Hadits ini dijadikan dalil oleh mayoritas dari para ulama dalam permasalahan ini. Naam. Kemudian yang kelima di antara hal yang disangkakan itu membatalkan wudu padahal tidak, yaitu memotong rambut, kuku, atau melepas khuf. Nah, melepas khuf. Nah, sebelumnya, tentang khufain, seseorang apabila dia berwudu, kemudian dia memakai khuf, memakai sepatu yang sampai menutup mata kakinya. Nah, disebut dengan khuf. Barakallahu fikum. Seseorang apabila dia memakai khuf, yang mana sebelum dia memakai khuf, dia berwudu, kemudian dia memakai khuf. Apabila setelah dia memakai khuf, kemudian wudunya batal, maka ketika dia berwudu, tidak perlu dia melepas khufnya. Nah, dan ketika dia berwudu, pada bagian membasuh kaki, tidak perlu kakinya dibasuh, cukup dengan diusap. Nah, dibasahkan tangannya, kemudian diusap bagian atas dari khufnya, dari sepatunya. Nah, ada sebagian orang yang mengatakan apabila dia telah berwudu, kemudian dia melepas khufnya, maka wudunya batal. Nah, ada juga yang mengatakan, barakallahu fikum, ketika seseorang mencabut rambutnya atau memotong rambutnya dan memotong kukunya, itu membatalkan wudu. Nah, maka kita katakan bahwasanya hal ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Hukum asal wudu seseorang itu baqin, tetap. Ketika seseorang telah berwudu, maka hukum asalnya bahwa dia telah memiliki wudu. Dan tidak bisa dikatakan wudunya batal kecuali dikarenakan perkara-perkara yang secara syar'i itu membatalkan wudu sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ataupun hadis-hadis. Barakallahu fikum. Apabila terjadi padanya kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan yang muncul darinya, yang mana tidak ada penyebutan dari perbuatan-perbuatan tersebut di dalam Al-Quran ataupun hadis dapat membatalkan wudu, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa wudunya itu telah batal. Nah, dikarenakan tidak ada dalil. Sehingga oleh karena itu, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan in akhadha min sya'rihi aw adfarihi wa khala'a khuffaihi fala wudu'a 'alaihi. Apabila seseorang mengambil rambutnya, mencabut rambutnya atau memotong rambutnya, memotong kukunya atau dia melepas khufnya, maka tidak ada keharusan baginya untuk berwudu setelah itu. Yakni maksudnya wudunya tidak batal. Dan bahkan hal ini dikatakan oleh Ibnul Munzir, beliau menukilkan bahwasanya dalam permasalahan ini telah terjadi kesepakatan dari para ulama. Nah, para ulama telah sepakat sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Munzir bahwa perbuatan ini tidak membatalkan wudu. Nah, barakallahu fikum. Itu beberapa perkara yang sengaja kita sebutkan setelah pembahasan pembatal-pembatal wudu. Kenapa demikian? Karena banyak dari kaum muslimin mengatakan dan meyakini hal itu dapat membatalkan wudu, namun ternyata tidak, itu tidak membatalkan wudu dikarenakan tidak ada dalil. Dan bahkan ada hadis-hadis yang sahih yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW perbuatan-perbuatan tersebut dan beliau tetap melanjutkan sholat dan tidak berwudu. Nah, setelah itu. Barakallahu fikum. Dan juga terjadi pada diri para sahabat ridwanullah alaihim ajmain sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, berikutnya adalah pembahasan yang ketujuh. Al-mas'alatus sabi'ah. Ma yajibu lahul wudu. Perbuatan-perbuatan yang diharuskan seseorang berwudu sebelumnya. Nah, perbuatan-perbuatan yang diwajibkan bagi seseorang untuk berwudu sebelum melaksanakan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, qala wa yajibu 'alal mukallafi fi'lul wudu lil umuril atiyah. Diwajibkan bagi seorang mukallaf untuk berwudu. Diwajibkan bagi seorang mukallaf berwudu untuk melakukan perbuatan-perbuatan berikut. Yang pertama adalah as-salah. As-salah, ketika hendak melakukan sholat. Dan ini sudah kita yakini bersama dan ini merupakan sebuah kesepakatan. Dan insya Allah tidak ada yang tidak mengerti akan hal ini. Bahwasanya apabila seseorang sholat maka wajib baginya untuk berwudu. Nah, yaitu hadis, dalilnya sangat banyak sekali. Nah, yang pertama adalah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian. Naam, usaplah kepala kalian dengan daun telinga kalian, kemudian basuhlah kakian. Yakni diperintahkan untuk berwudu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum melaksanakan ibadah sholat. Dan haditsnya banyak sekali. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan di dalam hadits ini, di dalam kitab ini, la yakbalullahu salatan bighairi tuhurin wala shadaqatan min ghululin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat tanpa bersuci sebelumnya, dan juga Allah tidak akan menerima sedekah, sedekah dari harta ghulul, dari harta curian. Nah, yaitu harta rampasan perang yang dicuri sebelum dibagikan kepada yang berhak. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah tersebut. Nah, Yang kedua adalah at-tawafu bil baitil haram fardhon kana aw naflan. Melakukan tawaf di Ka'bah, Baitullah al-Haram. Baik tawafnya itu sifatnya itu fardu atau sifatnya itu mustahab, sunnah. Nah, maka apabila dia hendak melakukan tawaf, maka diharuskan baginya untuk berwudu sebelumnya. Nah, li fi'lihi, dalilnya apa? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu tawaddaa tsumma tawafa bil bait. Hal itu dikarenakan perbuatan Nabi yang makna Nabi berwudu kemudian tawaf di sekeliling Ka'bah. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi pernah mengatakan at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah qad abaha fihi al-kalama. Tawaf di Ka'bah sama seperti salat. Hanya saja pada tawaf ini Allah memperbolehkan seseorang untuk berbicara, beda dengan salat. Nah, salat tidak diperbolehkan berbicara. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara tawaf dengan salat. Salat itu wajib untuk berwudu sebelumnya. Sehingga oleh karena itu apabila disamakan dengan salat, maka wajib pula bagi seseorang untuk berwudu sebelum melakukan tawaf. Perbedaan antara tawaf dan salat, naam, hanya saja pada tawaf, pada ibadah tawaf, Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan seseorang untuk berbincang ketika tawaf, berbeda dengan ketika melakukan salat. Apabila dia berbicara ketika salat, maka salatnya bisa menjadi tidak sah atau batal. Naam. Ini yang kedua, dalil yang kedua. Yang ketiga, walimanihi al-haidha min at-tawafi hatta tathur. Dan dikarenakan Nabi melarang wanita yang haid untuk melakukan tawaf sampai dia suci. Sampai dia suci dari haid tersebut. Nah, menunjukkan bahwasanya orang yang sedang berhadas tidak diperbolehkan untuk melakukan tawaf sampai dia berwudu. Nah, kemudian yang ketiga di sini disebutkan mashul mushafi bi basharatihi bila ha'il. Memegang mushaf dengan kulitnya tanpa pembatas. Nah, kain, sapu tangan atau tisu atau yang lainnya. Nah, termasuk salah satu pendapat dari kalangan para ulama bahwasanya apabila seseorang ingin memegang mushaf maka diwajibkan baginya untuk berwudu. Nah, mereka menyebutkan dalil diantaranya adalah la yamassuhu illal mutahharun. Nah, di dalam surat Al-Waqi'ah la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang memegangnya kecuali orang, kecuali makhluk-makhluk yang suci. Nah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis la yamassul qur'ana illa tahir. Tidak ada yang memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Nah, pendapat ini adalah pendapat dari Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, mufti kerajaan Saudi Arabia ketika beliau masih hidup. Nah, dan ini adalah pendapatnya mayoritas ulama barakallahu fikum, dan bahkan para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik berpendapat bahwasanya seseorang diwajibkan untuk berwudu sebelum memegang Al-Qur'an. Naam, sebelum memegang Al-Qur'an. Dan sebagian para sahabat berfatwa dengan hal ini. Naam, sebagian para sahabat berfatwa dengan hal ini. Mereka berdalilkan. Naam, dalil mereka yang paling kuat adalah hadis la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak ada yang memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Naam. Akan tetapi, naam, sebagian ulama diantaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan juga Al-Imam Asy-Syaukani dan yang lainnya mengatakan selainnya, bahwasanya tidak diharuskan dan tidak diwajibkan seseorang untuk berwudu sebelum memegang mushaf. Yang penting tangannya bersih dan suci dari najis. 6. Maka tidak mengapa bagi dia untuk memegang mushaf walaupun tidak berwudu sebelumnya. Ini pendapat Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Asy-Syaukani dan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan hadis 6, hadis yang disebutkan di sini, la yamassul Qur'ana illa tahir. Hadisnya sharih, ya jelas. Tidak ada yang memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci. 6. Hadis dikeluarkan oleh Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Kalaupun seandainya hadis ini sahih, kata beliau, falafdu tahir lafdun mushtarak. Lafaz tahir di dalam hadis ini, lafaz tidak ada yang memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Orang yang suci, yang dimaksud dengan orang yang suci di dalam hadis ini, lafaznya itu maknanya beragam, maknanya luas. Nah, yutlaku ala tahir minal hadathil akbar wal asgar wa yutlaku ala al-mu'min wa ala man laysa ala badanihi najasatun. Lafadnya, makna dari orang yang suci di dalam hadith ini maknanya luas. Bisa dimaknakan kepada orang yang suci dari hadath besar dan hadath kecil, dan juga bisa dikatakan terhadap orang yang tubuhnya bersih dari najis. Dan juga lafaz suci di dalam hadis ini juga bisa dimaknakan terhadap seorang mukmin yang bersih dari kesyirikan. Nah, bersih dari kesyirikan. Kalau seandainya dikatakan bahwasannya tahir di sini adalah orang yang suci dari hadat kecil dan hadat besar, barakallahu fikum, maka di sana butuh dalil yang kuat. Qarinah yang kuat yang menunjukkan makna demikian. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Tamamul Minnah mengatakan, fal aqrab wallahu alam, pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran wallahu alam, kata beliau, adalah annal murad bit tahir fi hadzal hadits huwal mu'min. Makna tahir, orang yang suci di dalam hadits ini adalah seorang yang beriman, yang bersih dari kesyirikan. Sawa'un akana muhadithan hadithan akbar au asgar. Sama saja apakah dia sedang dalam keadaan berhadat besar ataupun berhadat kecil. Apakah dia seorang yang sedang haid? Naam. Au ala badanihi najasah. Ataupun dikarenakan pada badannya ada najis. Nah, dikarenakan Nabi SAW mengatakan al-mu'min la yanjus. Seorang mu'min itu tidak najis. Seorang mukmin itu tidak najis. 6. Lalu bagaimana dengan ayat? Dengan ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang memegangnya kecuali makhluk yang suci. 6. Kalau kita 6 barakallahu fikum lihat dari ayat 6. Kalau kita lihat dari barakallahu fikum dari ayat di dalam surat Al-Waqi'ah. Naam, kalau kita telusuri ayatnya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Naam. Fi kitabim maknun. Naam. Sebelumnya apa? Fi kitabim maknun. Yakni yang dimaksud di sini adalah Al-Quran yang tersimpan di dalam kitab yang terjaga. Yakni Al-Lawhul Mahfud. Di dalam Al-Lawhul Mahfud. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang memegangnya kecuali makhluk yang suci. Yakni makhluk yang suci di sini maksudnya adalah Al-Malaikah. Al-Mutahharun. Para malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Tidak ada yang bisa memegang kitab tersebut kecuali para malaikat dengan kekuasaan dari Allah, bukan Al-Quran yang ada di muka bumi ini. Nah, mushaf yang ada di muka bumi ini. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apabila dia berdalilkan dengan ayat ini, maka pendalilannya salah. Nah, karena maksud dari Al-Quran di sini adalah Al-Quran yang ada di atas langit. Nah, sehingga disebutkan di dalam ayat sebelumnya, fi kitabim maknun, pada kitab yang terjaga. Nah, yakni yang terjaga di atas langit, bukan kitab Al-Quran yang ada dalam bentuk mushaf yang ada di muka bumi ini. Naam. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.